Kita harus berkumpul pakai lem arisan. Hidup itu sendiri-sendiri yang bareng-bareng. Saling butuh dan walau tak betah. Tapi kita harus berkumpul ya. Saling menguatkan walau sudah kuat.